geboy, geboy muzair. Nang-ningenong, nang-ningenong, peduli mong Bandung dingezer. Mustafa jadi gak kuat, Mustafa tergila-gila. Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. Di geboy, geboy muzair. Nang-ningenong, nang-ningenong, peduli mong Bandung dingezer. Boy, boy, muzair, nang-nang.